الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها kaum muslimin muslimat bapak-bapak ibu-ibu saudara-saudari adik-adik sekalian para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah para hadirin di pengajian rutin Selasa malam Rabu rahimani wa rahimakumullah dan juga para pendengar setia Radio Insani di 88.8 FM dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah serta para pemirsa dimanapun Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini dan juga malam-malam Rabu berikutnya kita kembali akan mengkaji kitab Riyadu As-Salihin insyaallah setelah libur beberapa hari. Ya. Berapa hari? 60 hari. Ya. Liburnya sekitar berapa? 60 hari lebih mungkin ya. Ya. Kita masuk insyaallah ini sekarang tanggal Dzulqa'dah tanggal 16 ya. Sekitar 15 atau 16 Dzulqa'dah tahun 1443 Hijriah ya. Kita insyaallah taala akan memasuki bab ke-10 dari kitab Riyadu As-Salihin. Saya kira sudah kita pernah masuk bab 10 ini, tidak masalah atau tidak mengapa kita kembali mengkilas balik ya. Di bab ke-10 Al-Imam An-Nawawi mengatakan Al-mubadaratu ilal khairat wa hathi man tawajjaha li khairin. Al-mubadarah ilal khairat, bersegera untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan. Ya, bersegera untuk mengerjakan segala macam bentuk kebaikan. Wa hathi man tawajjaha li khairin 'ala al-iqbal 'alaihi bil jiddi. Maksimal. Jazakallahu khair. Wal iqbal 'alaihi bil jiddi. Ya. Saya ulangi ya. Bab ke-10 judulnya adalah Al-Mubadarah ilal khairat. Bersegera untuk melakukan segala macam bentuk kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan lisan, kebaikan anggota badan, kebaikan-kebaikan hati ya. Wa hathi man tawajjaha li khairin 'alal iqbal 'alaihi bil jiddi min ghairi taraddudin. Dan motivasi bagi orang yang menghadapi perkara-perkara yang baik untuk segera melakukannya dengan sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Ya. Ini bab ini begitu judulnya ya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Intinya adalah bersegera melakukan apa? Kebaikan. Karena bersegera melakukan kebaikan itu termasuk tanda kebaikan seorang mukmin. Bersegera melakukan kebaikan adalah termasuk apa? Tanda kebaikan dan kuatnya iman seseorang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu al-qawiyyu khairun minal mu'mini ad-dha'if wa fi kullin khairun." Seorang mukmin yang kuat ya, kuat dalam keyakinannya, kuat dalam amalannya, itu jauh lebih baik, kuat dalam keimanannya, jauh lebih baik dibandingkan seorang mukmin yang lemah keimanannya. Sehingga dengan lemahnya iman, amalannya pun ikut lemah. Wa fi kullin khairun, walaupun masing-masing ada kebaikan. Karena kedua-duanya beriman. Jadi dua-duanya sama-sama apa? Baik. Tapi yang satu lebih kuat, yang satu apa lebih lemah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul qawiyyu khairun Wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik. Seorang mukmin yang keimanannya kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi masing-masing memiliki kebaikan. Kebaikan apa? Iman. Selama dia masih beriman, maka dia mendapatkan kebaikan. Kemudian kata beliau selanjutnya, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan segala perkara yang bermanfaat bagimu. Entah perkara dunia ataupun perkara akhirat. Ya, terlebih adalah perkara akhirat. Perkara-perkara yang bermanfaat bagi manusia banyak. Di antaranya adalah keyakinan-keyakinan, amalan hati. Syukur di dalam hati, zikir di dalam hati, ingat Allah di dalam hati, tawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Ini kebaikan-kebaikan. Semangat kita melakukan seperti itu. Kemudian juga kebaikan lisan, ihris ala ma yanfa'u. Yang bermanfaat bagi lisan, yang bermanfaat bagi kita adalah kebaikan lisan. Semangat. Istighfar. Kalau kita merasa banyak dosa, maka kita harus banyak mencuci, ya. Kalau kita merasa banyak dosa, maka kita harus banyak apa? Mencuci. Dengan apa? Istighfar. Ya, dengan banyak-banyak istighfar, ya. Kemudian juga perkara-perkara yang bermanfaat dengan perbuatan tubuh. Salat, ya. Kemudian apa? Umrah, ya. Kemudian haji dan seterusnya. Wasta'in billah wala ta'jas, dan minta tolong kepada Allah, jangan lupa dan jangan putus, jangan lemah atau jangan putus asa. Maka judul ini ya menggambarkan kepada kita bahwa seorang mukmin itu hendaklah segera melakukan apa? Kebaikan. Dalilnya diantaranya adalah kata Imam Nawawi, qala Allah taala, Allah berfirman, fastabiqul khairat. Bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Fastabiqu al-khairat. Berlomba-lombalah, bersegeralah kalian melakukan kebaikan-kebaikan. Surat Al-Baqarah ayat 148, ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersegera dan berlomba-lomba dalam beramal soleh. Di al-khairat di sini adalah amal soleh. Amal-amal yang terpenuhi di dalamnya dua syarat. Hingga dikatakan apa? Amal soleh. Niatnya benar, caranya juga benar. Niatnya semata-mata karena Allah, caranya mengikuti petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqu alkhairat. Jadi bukan asal cepat. Niatnya benar, tapi caranya salah. Ini cepat ini. Sudah beli kambing, musim apa sekarang? Mau kurban, ya kan? Sudah beli kambing, beli sapi. Ya, pengin cepat. Yang lain belum nyembelih. Ikhlas karena Allah. Oh, kalau yang lain nunggunya belinya tanggal berapa? 10, 11, 12, 13, kesuwen. Begitu beli, awal Dzulhijjah langsung disembelih. Diterima enggak korbannya? Itu termasuk khairat atau bukan? Bukan. Niatnya benar, tapi caranya apa? Caranya salah. Ya. Kalau mau korban ya nanti tanggal 10, bukan tanggal 1. Jadi bukan asal cepat, tapi harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersegera dalam kebaikan. Salatnya cepat. Ya, salatnya apa cepat? Duhur Harusnya sekarang jam berapa? 12 kurang seperempat lah ya. Yuh, jam 11 sudah sholat duhur. Karena kepingin apa? Segera ini. Ya, segera ya segera, tapi ada apa? Ada aturannya. Segera tapi tetap harus pakai apa? Aturan. Aturannya siapa? Aturannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah tepat waktu. Tapi pingin cepat sholatnya. Bus bus bus bus. Ya, cepat tapi tetap harus apa? Cepat dilaksanakan bukan berarti cepat dalam sholatnya. Tanpa tumakninah dan yang lainnya, yang ini tidak benar. Maka perintah untuk bersegera dalam kebaikan di sini adalah kebaikan yang betul-betul amal soleh. Bersegeralah melakukan kebaikan, yaitu amal soleh. Amal yang terpenuhi di dalamnya berapa syarat? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua? Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan berkorban sebelum apa? Waktunya. Jangan sholat duhur sebelum waktunya. Jangan buka puasa sebelum waktunya. Dan seterusnya, ya. Nah, ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera melakukan amal soleh. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 148. Kemudian dalil yang kedua, Surat Ali Imran ayat 133. Ya. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat 133. Di sini juga kembali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk bersegera dalam melakukan amal soleh. Segala macam bentuk amal soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga yang lebarnya selebar langit dan bumi. Lebarnya seperti langit dan bumi nek dijembreng. Lebar sekali. Itu baru lebarnya. Gimana panjangnya? Ya, masya Allah. Jadi surga itu sangat luas sekali. Orang yang bersegera melakukan amal soleh ketika di dunia, maka akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan apa? Surga. Semangat dalam melakukan amal soleh di dunia itu juga berpengaruh bagi seseorang ketika kelak meniti as-sirat. Semakin cepat seorang hamba melakukan kewajiban-kewajiban agamanya, akan semakin mudah baginya meniti apa? As-sirat. Semakin malas-malasan dalam melakukan kewajiban agamanya, maka semakin sulit dalam meniti apa? As-sirat. Kondisi seseorang, para hamba Allah, di as-sirat kelak pada hari kiamat, di jembatan yang dibentangkan di atas apa? Api neraka, yang harus dilewati oleh seluruh hamba Allah. Wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan melewatinya, melewati neraka. Ini lewat apa? As-sirat. Kana dzalika 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan itu semua adalah sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kondisi para hamba Allah di atas as-sirat kelak pada hari kiamat adalah seperti kondisi dia di dunia ketika meniti kehidupan dalam melaksanakan kewajiban, meninggalkan perkara-perkara maksiat. Semakin dia semangat dalam melaksanakan kewajiban dan semakin jauh dari segala macam bentuk kemaksiatan, dan semakin jauh dia dari segala macam bentuk perkara-perkara yang diada-adakan, kalau istilah agamanya adalah apa? Bid'ah. Maka orang tersebut akan semakin mudah dalam meniti as-sirat. Ya. Ayat ini mengajak kita, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera. Terlebih lagi kalau kita tidak bersegera, itu ada saja halangannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, memberikan gambaran tentang satu jenis ibadah saja, haji. Ya, beliau mengatakan, "Idza arada ahadukumul hajja." Kalau ada seorang dari kalian yang ingin untuk berangkat apa? Haji. "Falyata'ajjal." Hendaklah bersegera. Hendaklah bersegera. "Qad yamridul maridu." Karena apa kita bersegera? Karena terkadang seseorang itu bisa kena sakit. Tadinya sehat, sudah ada kesempatan haji, ditunda, akhirnya kena apa? Sakit. "Watadillur rahilah," atau kendaraannya hilang. Kita kesana naik apa sih? Pesawat. Kita naik duit. Kalau haji naik apa? Duit. Jadi kendaraan duitnya sudah hilang. Ya. Kenapa? "Ta'ridul hajah," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain. Yang tadinya untuk beli tiket pesawat, akhirnya apa? Nah, untuk yang lain-lain, gue bayar SPP anak lah, gue bayar utang lah, gue tuku lemah lah, gue tuku sapi lah, gue tuku wedhus, dan seterusnya. Banyak, buat makan hari-hari lah. Makanya, apabila seorang itu sudah betul-betul ingin haji, sudah siap untuk haji, falyata ajal, segera. Walaupun mungkin kalau di hari-hari kita ini ya, segeranya haji ya berapa tahun ya. Yang langsung ada kan, berangkat langsung naik sepeda itu udah tanpa tunda, itu 7 bulan dok, sudah masa tunggu 7 bulan itu yang lagi viral Masya Allah, ya kan? Jadi masa tunggunya 7 bulan sampai teman-teman itu, sama kemarin ngobrol sama teman, "Wah, nek ngono kajian yang enggak usah pakai masa tunggu lah, apa itu naik sepeda ya 7 bulan. Loh itu kan saya tanya, "Loh itu bukannya anu ngambil jatah, mungkin sudah daftar tahu berapa tahun yang lalu, kemudian tahun ini sudah dapat kuota?" "Ndak, Ustaz, wong itu masih muda." Jadi langsung mangkat 7 bulan sampai sana langsung apa? Haji. Ya, makanya bapak-bapak yang sudah sepuh kalau pengin langsung enggak nunggu lama, nyepeda. Masya Allah. Ya, secepat-cepatnya haji kalau di Indonesia itu ya masa tunggu tetap. Tapi tidak apa-apa daripada tidak daftar. Kalau memang mau model seperti itu, ya, daftar, bismillah. Karena apa bapak-bapak ibu-ibu? Daftar itu kan cuma usaha zahir. Tapi Allah mampu enggak mengajukan sekian cepat? Mampu. Wong enggak daftar saja apa? Bisa, ya. Apalagi daftar, belum tentu bisa juga maksudnya. Ya. Oh, pokoknya namanya rezeki lah sudah. Gimana caranya mau daftar, mau ngumpulkan uang dulu baru pakai haji yang setahun dua tahun langsung berangkat, monggo. Itu contohnya. Ini satu contoh amal ibadah. Pokoknya kalau sudah siap, ada kesiapan, ada harta, bismillah. Jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda. Jangan ditunda-tunda. Ayat ini, ayat Ali Imran, ayat 133, menceritakan bahwa atau memerintahkan kita untuk bersegera dalam amal amal soleh. Nah, di sini diceritakan bahwa surga itu nanti disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentu sebetulnya mungkin perlu ya dikupas apa ciri orang-orang yang bertakwa itu apa, itu di ayat setelahnya. Di antaranya adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya ketika dia dalam kondisi lapang, fisarra, ya. Ketika dia gajiannya full, ya. Ketika hasil perdagangannya apa? Maksimal. Ketika keuntungannya besar. Ketika bonusnya besar. Ketika pelanggannya lagi banyak, banyak duit. Ya. Dia tetap membelanjakan. Wa dharra, ketika pelangganan sepi. Keuntungan menipis, bahkan sudah mulai termakan modalnya. Ya. Gaji dipotong. Ya. Pas-pasan, penghasilan mepet, dan seterusnya. Tetap berinfak. Yang kaya berinfak dengan kekayaannya, sesuai dengan kekayaannya. Yang miskin tetap berinfak sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Liunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaklah orang yang diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, berinfak sesuai dengan kelapangannya, dan hendaklah orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah, dia berinfak sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Ya, kalau penghasilannya sebulan 100 juta, ya kan? Sebulan 100 juta, ada enggak ya kira-kira yang sebulan 100 juta? Yo ada banyak tuh yo. Ya. Banyak, ya. Maka infaknya tentu nominalnya lebih apa? Besar. Entah itu infak kepada siapa? Keluarga. Dan ini yang paling wajib. Kepada istri, kepada anak, kepada ibu, kepada bapak. Nilainya tentu besar sesuai dengan kelapangan yang diberikan oleh Allah. Ketika dimudahkan oleh Allah, kita mudahkan orang lain. Ya. Tapi yang penghasilannya sebulan misal 1 juta atau mungkin 10 juta, tentu beda dengan yang 100 juta. Tetap dia berinfak dengan keluarganya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada orang tuanya, sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kadar yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Ya. Jadi dalam kondisi sarra, lapang, berinfak. Itu ciri orang yang bertakwa. Dalam kondisi sempit, juga tetap berinfak. Di antara cirinya adalah wal kadhiminal ghaiz. Apa kadhiminal ghaiz? Menahan marah. Tidak gampang marah. Ya. Ini teori ya. Tidak gampang marah itu teori yang gampang diucapkan. Saya ngajarkannya bisa sambil senyum, ya kan? Tapi prakteknya coba saja. Tiba-tiba jenengan salah seorang melungker ke belakang, langsung peci saya diserobot dari belakang. Ustaz, utangnya dibayar, astagfirullahaladzim, misalnya begitu kan. Nagih hutang sambil apa? Di depan jamaah, coba. Rasanya gimana coba? Saya langsung bisa senyum enggak kira-kira? Mungkin di depan jamaah, depan kamera saya masih bisa senyum. Ya kan? Wah, ini ustaznya penahan marah betul ya kan. Itu kan kono langsung gue, inti hati-hati. Besok lagi. Ya. Mungkin begitu. Tapi coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan sahabatnya. Tiba-tiba selendangnya ditarik dari belakang sampai ngeret, apa? Membekas. Apa yang beliau lakukan? Senyum, masya Allah. Kita bisa begitu? Alah, rasa hatu-hatu. Nek anak era sengojo ke obah ngerti-ngerti mak plok begitu. Apa yang kita katakan kepada anak kita? Tangannya langsung muntir apa itu? Hati-hati. Itu padahal nyamplok, enggak sengaja. Tahu nyamplok ya? Apa ini bahasa Indonesianya lah, enggak tahu apa namanya. Terpukul secara tidak sengaja. Itu kita kadang marah. Ya. Coba kalau plek senyum gitu kan, masya Allah. Menahan marah. Ya. Dicereweti istri atau dicereweti suami. Tahan marah. Bisa atau enggak? Sedang bermasalah dengan temannya. Wal kadziminal ghaib wal afina aninas, dan memaafkan manusia. Orang yang banyak bersalah kepada dia, dimaafkan. Ini adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang ihsan. Ya. Lihat pahalanya itu. Dapat cinta dari Allah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang ihsan. Dapat cinta dari Allah itu tujuan utama sudah. Keinginan seorang manusia dapat cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa tuh orang yang ihsan sehingga sampai dicintai oleh Allah? Jadi ihsan itu ada tiga. Atau dua ya. Atau tiga bolehlah. Ihsan kepada Allah. Kemudian ihsan kepada sesama manusia. Ada ihsan kepada hewan. Ya. Atau semua makhluk Allah. Hewan atau semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ihsan kepada Allah, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kok muter sampai ihsan. Ya, kita membahas apa tadi? Surga disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Salah satu ciri orang yang bertakwa apa tadi? Berinfak, tahan marah, sama tadi? Memaafkan manusia. Kemudian Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Berarti orang yang ihsan juga disediakan apa? Surga. Siapa itu orang yang ihsan? Ya, orang yang berihsan kepada Allah. Kemudian orang yang berihsan kepada sesama manusia. Orang yang berihsan kepada seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ihsan kepada Allah ada dua. Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini derajat paling tinggi ini. Ihsan kepada Allah, beribadah seakan-akan engkau melihatnya. Ini namanya darajatut talab. Orang yang mencari-cari Allah. Jadi kalau gambarannya begini, Anda mencintai seseorang, maka Anda berusaha mencari dimanapun dia berada, Anda ingin berbuat baik di hadapannya. Jadi dicari mana saja tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah, dia berusaha mencari. Oh, di sana ada salat, saya ikut. Oh, di sana ada taklim, ilmu, saya ikut. Oh, di sana ada infak, saya ikut. Oh, di sana ada ini dan ini, saya ikut. Pasti Allah di sana. Pasti Allah meridhoi ini. Pasti Allah meridhoi. Segala perkara yang diridhoi Allah, dia berusaha cari keridhaan Allah di situ. Ini namanya ihsan darajatu talab. Ini nomor satu ini. Jadi ketika dia sholat, itu adalah mencari, seakan-akan mencari Allah. Saya ingin cari keridhaan Allah di dalam sholat. Yuk cari-cari. Tempat mana saja yang diridhoi oleh Allah. Ya, ini sampai seperti itu. Ka'annaka tarah. Fa'in lam takun tarah. Kalau enggak melihat, fa'innahu yaraka. Hati-hati. Allah melihatmu. Ini namanya darajatul harab. Ini beribadah karena takut. Dia takut kalau enggak sholat, nanti Allah ngelihat. Dia takut kalau enggak menutup aurat, nanti Allah lihat. Dia takut kalau enggak membayar zakat, nanti Allah lihat. Ya, jadinya derajat yang kedua, di bawah yang pertama tadi. Ini ihsan kepada Allah. Derajat yang pertama adalah derajatnya orang-orang yang cinta kepada Allah. Yang mencari-cari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sholat karena mencari, betul-betul ingin dilihat oleh Allah. Ingin ketemu dengan Allah. Kalau yang kedua, takut kalau-kalau dimarahi oleh Allah kalau enggak sholat. Takut kalau-kalau dimarahi oleh Allah kalau enggak zakat. Takut kalau-kalau dimarahi oleh Allah kalau enggak puasa. Demikian seterusnya. Ini bahasa kalau-kalau bukan mengartikan bahwa sesuatu itu belum pasti. Orang tidak sholat jelas dimurkai oleh Allah. Ini hanya ungkapan pilihan kata saja. Ya. Bukan berarti meragukan bahwa orang yang tidak sholat akan dimurkai oleh Allah. Tidak. Itu hanya pilihan. Takut kalau-kalau itu hanya pilihan kata saya saja. Ya. Ini ihsan kepada Allah. Adapun ihsan kepada manusia, sama. Dengan perbuatan, perkataan. Ya, dengan perbuatan atau perkataan. Segala macam bentuk perbuatan dengan harta kita, ya, dengan tenaga kita, perbuatan baik kepada manusia. Membantu mengangkatkan manusia barangnya, membantu teman atau saudara keluar dari kesulitan keuangan, ya. Membantu saudara sehingga atau teman untuk mencari kesembuhan dari penyakitnya. Ini perbuatan. Atau dengan kata-kata. Milih kata-kata yang indah. Kalau ada 5 kata yang baik untuk kita ucapkan kepada saudara kita, pilih yang terindah. Ya. Wa qulu linnasi husna. Kata Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah kepada manusia dengan husna. Apa husna? Yang paling baik. Ya. Sampai dalam masalah salam. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kau diberi ucapan salam, maka balaslah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi kalau ada orang assalamualaikum, minimal kita apa? Waalaikumsalam. Tapi lebih utama kita lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau mau ditambah lagi dalam jawabannya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih utama. Itu namanya ihsan. Kalau orang salamnya keras, kita jawabnya pun dengan keras. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan begitu. Makanya kalau ustaz semangat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawabnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia salamnya keras, kita jawabnya keras. Itu termasuk ihsan. Bukan teman kita jawabnya salamnya keras, kita jawabnya waalaikumsalam. Ya, koyok bisik-bisik nang irung meneh. Ini saya enggak ngarang ya. Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Apalagi kalau enggak dijawab, ya dosanya dia. Nggih. Jadi kewajiban orang yang disalam harus menjawab. Kalau dia tidak menjawab, dia dosa. Ya, dia dosa. Kita sudah menunaikan hak memberikan salam, tapi dia tidak memberikan hak kita dijawab salamnya. Ya. Maka kita, ini pentingnya kita ngaji. Oh, berarti kita wajib menjawab. Memberikan salam sunnah, tapi menjawab hukumnya wajib. Ya. Dan melebihkan jawaban salam itu apa? Sunnah lebih utama. Termasuk di WA. Assalamualaikum Ustaz. Oh iya, gimana kabarnya? Loh, wong disalami kok enggak dijawab. Kata Syekh Muhammad, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, Anda jawab minimal dengan lisan. Kalau ada WA, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab secara lisan. Ketika membaca, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih utama lagi ditulis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau praktis lagi, notis, apa namanya itu? Apa namanya? Not, voice note, voice note yang dipencet itu loh. Ya, kemudian kita bicara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan suaranya kita kelihatan riang dalam menjawab. Itu senang yang mendengar. Tapi kalau Waalaikumsalam BRWB. Jadi bi ahsan minha, ini termasuk ihsan. Perbuatan ihsan yang pahalanya apa? Dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini pun adzan apa tereng tadi? Oh, 2 menit, masyaallah. Itu cinta atau ihsan kepada sesama. Adapun ihsan kepada semua makhluk Allah, jelas ini. Kepada hewan, entah itu hewan ternak atau hewan apa? Yang hobi-hobi itu loh. Ada kucing, ada kelinci, ada apa? Itu kita ihsan kepada mereka. Dagingnya mau kita makan, ya tetap kita kasih apa? Kita kasih pakan. Itu ihsan. Termasuk hewan-hewan yang jadi kelangenan, ya. Kucing, kelinci, apalagi ya, burung. Bahkan kemarin Ustaz Abdullah Zain itu menyampaikan, di antara bentuk berbuat baik kepada burung itu, ulama menyarankan dikasih tingkringan. Iya, sampai seperti itu pembicaraan berbuat baik kepada burung. Jadi dikasih tingkringan. Karena apa? Karena burung itu memang biasanya kebiasaannya apa? Hinggap. Kalau di bawah kedinginan dia. Makanya termasuk bentuk berbuat baik kepada burung adalah kasih peting keringan. Ya, wallahu taala alam bi as-sawab. Jadi masing-masing hewan mungkin bentuknya beda-beda ya, anu berbuat ihsan. Fa ala kulli hal, Allah mencintai orang yang berbuat baik. Maka jadilah mudah-mudahan kita ini orang-orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama hamba Allah, kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita dan juga keluarga kita. Allahumma amin. Demikian yang bisa kita sampaikan di antara dalil-dalil untuk bersegera melakukan perbuatan baik. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, kita akan masuk pada hadis yang membicarakan tentang perintah untuk bersegera melakukan perbuatan baik. Aqulu hadzal qaul, astaghfirullah li wa lakum, wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.